udah cukup cukup. Makasih Jo. Cu. Member Valorant cu. Member Valorant cu. Member Valorant cu. Member Valorant cu. Hai member cu. Oke. Hai cu. Hai cu. Cu member cu. Joko gue ajak member cu. Malam minggu main Valorant, radio sambil goreng. Stres ke mabar kawan berbar, gameplay idiot harus sabar. Main santai, bisa bantai. Kalau gak menang, tidur di lantai. Musuhnya keras, pales pake keras. Food mereka terembras, dia lemas, kontrol pun juga keras. Ya yeah, santai, bisa bantai. Kalau gak menang, tidur di lantai. Cu, mabar Valorant cu. High 5, 5 body cu. Gua S cu. Sorry itu kan cu, itu cuek. Lu jangan make omen itu nigger cu. Cu, gua dia HS cu. Meme ayam cu. Phoenixnya ngebuncit cu. Dia kok bisa tau gua dimana cu. Cu, ada cypher cu, awas cu. Dia bawa CCTV cu. Teknik CCTV cu. Kerjain di indie home cu. Cu, gua. Yeah. Gopro. Okay, thank you.